Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah, kembali malam hari ini kita semua dipertemukan Allah Ta'ala di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat, barokah, ridha dan ampunannya, dan menjadikan kita semua nanti husnul khatimah, juga berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita masuk bab yang judulnya adalah anak-anak dan pelayan surga. Jadi sudah kita ketahui bahwa setiap anak yang meninggal sebelum balik, baik anaknya kaum muslimin maupun anaknya orang kafir, siapapun yang meninggal sebelum balik, maka semuanya masuk surga dan berada di dalam kafalah atau perawatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tentunya Bapak Ibu masih ingat hadis tentang mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa dua orang, yang rupanya dua orang itu adalah malaikat Jibril dan Mikail, yang dulu pernah kita dengar bersama pada bulan Ramadan. Masih ingat ya Pak Semarta? Itu hadisnya di situ. Nah, nanti kalau panjenengan lupa-lupa ingat, silakan buka kembali kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin bab nomor 260. Nggih. Kitab Riyadhus Shalihin yang asli, bukan yang ringkasan. Karena ada yang ringkasan Bapak Ibu terbitan YDSF. Nah, kalau yang ringkasan ini nomor-nomor babnya beda karena diringkaskan. Nah, kalau yang tidak ringkasan, insyaallah bab 260 judulnya bab tahrimul kadzib, bab haramnya berdusta. Hadis terakhir yang paling panjang diriwayatkan oleh sahabat bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Nah, anak-anak ini yang meninggal sebelum balik atau meninggal dalam kondisi fitrah, insyaallah nanti mereka menjadi pelayan-pelayan di surga. Saya bacakan, di antara hal yang tidak diragukan bahwa salah satu kesenangan surga adalah pelayan-pelayan muda dan anak-anak yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Panjenengan ketika di rumah Bapak Ibu ada anak-anak kecil gitu, seneng apa enggak? Seneng kan? Mungkin awal-awal dulu sumpek, tapi ketika tua sepi, gak ada siapa-siapa, mek wong loro tok kan enggak enak ya. Jadi anak-anak itu penghibur Pak, kesenangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Hasan dan Husain itu apa? Raihana, ya, raihana. Karena raihana itu yang diciumi seakan-akan dia itu minyak wangi saking senangnya gitu. Ya, itu anak kecil. Nah, di surga juga seperti itu. Mereka menyeru ya punten, bismillah. Mereka menyerupai mutiara yang tersimpan dan bertebaran. Dengan penuh keindahan dan ketampanan, mereka melayani para penduduk surga dari kaum mukminin, masya Allah. Mereka menyajikan berbagai macam makanan dan minuman. Barangkali mereka juga memberikan pelayanan lainnya yang masih banyak, tapi kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah lah yang mengetahui semuanya. Dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa ayat yang sangat jelas tentang para pempelayan muda dan anak-anak serta beberapa pekerjaan mereka. Maka salah satu contohnya adalah surat Al-Waqi'ah ayat 17-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu alaihim, tawaf atas mereka. Wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang tetap muda. Pak Wildan ada? Tidak ada ni. Wildan, wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang tetap muda. Jadi mereka berkeliling, Pak, mengelilingi para penduduk surga. Membawa apa? Kata Allah, bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Ya. Dengan membawa gelas, akwab, wa abariq, jamak ibriq, apa? Ceret. Wa ka'sim mim ma'in, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir, masya Allah. Ini panjenengan semua nanti insya Allah, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 19. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, sama seperti tadi. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang abadi dalam kemudaannya, Bapak Ibu. Idza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka, anak-anak muda tadi, hasibtahum lu'lu'an mansura, kamu mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan, masya Allah. Mutiara dengan emas mahal mana di dunia? Tergantung mutiaranya nggih. Kalau mutiara yang besar yang dari laut itu mahal ya. Jadi sangat indah begitu. Nah, Allah mengibaratkan anak-anak muda itu Bapak Ibu yang di surga, dan tentu istilah-istilah surga dengan dunia itu sangat jauh berbeda. Hanya sama dalam nama saja. Kemudian juga dalam surat At-Tur 22-24. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apapun yang mendekatkan padanya dari perbuatan maupun ucapan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika beliau ngimami salat itu kan setiap ada ayat rahmat, bercerita tentang rahmat Allah taala, bercerita tentang surga, beliau minta kepada Allah akan rahmatnya, minta kepada Allah akan surganya. Sebaliknya ketika beliau melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, beliau memohon kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Nah, ini di sini kita membaca surat At-Tur 22-24 ini, ya. tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita semua dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga apa? Firdaus, tanpa azab maupun hisab, bukan dengan amal kita, tapi semata-mata dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Wa amdadnahum, kami beri mereka tambahan, masya Allah. Bifakihatin, apa fakihah? Dengan buah-buahan. Wa lahmin, apa lahm? Daging. Mimma yashtahun, dari segala jenis yang mereka inginkan. Jadi setiap buah-buahan, daging yang kita inginkan ditambahkan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melanjutkan, yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim. Yatanaza'una fiha, yatanaza'un, mereka berebut. Ya, berebut. Ya tentu memperebutkan di surga itu bukan seperti memperebutkan kupon korban di dunia, Pak. Ya, sangat jauh berbeda, beda kondisinya. Ya tanaza'una fiha, mereka memperebutkan fiha di dalam surga apa? Ka'san, gelas. La laghwun fiha, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berguna, wala ta'tsim, dan tiada pula perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika orang berebut di dunia pasti berkelahi, pasti bertikai, pasti marah-marah, pasti bunuh, pasti ngumpat, miso-miso, ya kan? Allah mengatakan mereka di surga memperebutkan gelas yang isinya la laghwun fiha. Enggak ada kata-kata yang tidak berfaedah, wala ta'tsim, tiada pula perbuatan dosa. Kemudian yang berkaitan dengan pelayan-pelayan muda, anak-anak muda, kata Allah, wa yatufu alaihim ghilman lahu, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa yatufu alaihim, dan berkeliling di sekitar mereka ghilman. Ghilman itu anak-anak muda, Pak. Jamak kata ghulam, ya. Anak-anak muda, lahum, yang melayani mereka, ka'annahum lu'lu'um magnun, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Masya Allah, ya Allah, jangan haramkan kami semua dari surgamu. Jadi Bapak Ibu, tadi ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Al-Insan, ada surat At-Tur. Ini semua menunjukkan kepada kita kondisi anak-anak dan pelayan-pelayan muda yang senantiasa mengelilingi orang-orang beriman. Ya, senantiasa mengelilingi orang-orang beriman, panjenengan semua nanti insyaAllah. Dengan segala kelezatan dan kenikmatan, berbagai makanan dan minuman yang dibawa di atas piring-piring emas. Juga gelas-gelas, ceret-ceret, dan cangkir-cangkir yang semuanya terbuat dari emas dan perak. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan hal semacam ini, Bapak Ibu, hendaknya berlomba, bersaing, dan bersegera orang-orang yang menginginkan masuk surga. Makanya kalau kita ingin surga itu nang segera gitu, berlomba-lomba dalam melakukan kebatilan. Dalam kebaikan. Pak Awi sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Saya lanjutkan Bapak Ibu, para pelayan itu karena sangat indahnya mereka bagaikan mutiara tersimpan yang bertaburan, masya Allah. Bayangkan pula apa piring-piring makanan yang keindahan dan kemilaunya sangat memuncak. Kemudian di dalamnya terdapat segala yang lezat, yang nikmat, yang sedap dipandang mata, dan apapun yang diinginkan oleh jiwa manusia yang dibawa oleh tangan-tangan mereka. Bayangkan kenikmatan seperti apakah ini, kemuliaan seperti apakah ini, dan adakah rahmat yang meliputi seluruh kaum mukminin dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah selain dari ini? Tidak ada. Ini kenikmatan paling tinggi, Bapak Ibu, yang sepatutnya menjadi cita-cita kita, yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Makanya jangan pernah lupa, setiap sholat, setiap antara adzan dan qomat, ya, membaca Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah, atau Allahumma rzuqni al firdausal a'la biwajhik, ya, ya Allah, aku minta dengan wajahmu firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, tidak diminta, ya, dengan wajah Allah kecuali surga. Makanya kalau minta kepada Allah surga itu dengan menyebut wajah Allah, ya Allah, dengan wajahmu aku memohon surga firdaus yang paling tinggi, tambahkan tanpa azab maupun hisab. Memang ada tak yang suka masuk surga tapi diazab dulu, ya? Tidak ada yang suka, kan? Makanya kita minta kepada Allah terus berulang-ulang, Bapak Ibu. Oke? Insya Allah kalau kita terus-terusan berulang-ulang, surga itu bilang kepada Allah, ya Allah, masukkan dia kepadaku, begitu. Ya tentunya kita memperbanyak doa, juga berusaha melakukan amal-amal yang kita mampu, Bapak Ibu. Dan jangan pernah putus untuk berdoa setiap waktu, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pas kebetulan waktu istijabah, ya, waktu yang mustajab, dan kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, ini pangapunten ini babnya agak vulgar. Dibacakan ta? Pak Irwan dibacakan nggih. Iya, nanti lah pengen masuk surga semua nanti. Jadi saya bacakan gini, ya memang, ya saya tak minum dulu ah. Jadi kalau ilmu itu memang dalam Islam itu ya disebutkan apa adanya. Cuma kadang ada beberapa hal yang mungkin dianggap sebagian orang itu tabu begitu. Atau mungkin pura-pura tabu tapi senang mendengarkan. Itu ada. Makanya Ummu Sulaim, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, ini termasuk wanita yang cerdas, itu mau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu perkara yang oleh sebagian orang dianggap tabu. Beliau mengatakan begini, Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu kan enggak malu dari kebenaran, ya kan? Nah, terus bertanya, apakah wanita itu juga bermimpi basah sama seperti laki-laki? Sampai ada wanita itu termasuk Ummu Salamah, istri Nabi sendiri, menutupi wajahnya, ya Allah, menapa ditakokno, kami ini membuat para wanita malu aja. Malah Ummu Salamah yang ditegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kami itu yang ittaqillah, takutlah kepada Allah, gitu kan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya iya. Kalau wanita tidak bermimpi basah, tidak punya air, dari mana kemiripan ayam? Kemiripan apa, Pak Irwan? Pak Irwan sehat? Kemiripan apa? Anak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau airnya suami mendahului atau lebih banyak, maka nanti anak yang lahir lebih mirip kepada suami. Kalau yang mendahului atau yang lebih banyak adalah airnya istri, maka yang apa Pak Marta, anak akan mirip dengan istrinya, begitu. Nah, ini judulnya ini, di surga setiap mukmin diberi kekuatan 100 laki-laki. Ya. Jadi pada pembahasan yang lalu, Bapak Ibu, dijelaskan bahwa seorang mukmin ketika berada dalam surga wujudnya seperti Nabi siapa? Nabi Adam, yaitu 60 hasta di langit dan berada dalam umur 300 tahun. Dalam umur 33 tahun. Jadi antara 30 sampai 33 tahun. Hadis-hadis mulia juga menyebutkan bahwa seorang mukmin di surga diberi kekuatan. Ini kok 1000 orang lelaki tadi 100 katanya. Saya tak lihat hadisnya dulu. 100 ya. Hadis-hadis mulia juga menyebutkan bahwa seorang mukmin di surga diberi kekuatan 100 orang lelaki dalam hal makan, minum, dan berhubungan suami istri. Demikian itu agar sesuai dengan kehidupan abadi dalam surga yang disediakan Allah Ta'ala baginya. Begitu. Juga sesuai dengan kenikmatan agung berupa makanan, minuman, bidadari, kebun-kebun, istana-istana, kamar-kamar, dan tenda-tenda yang ada di dalamnya. Coba kalau panjenengan masuk surga, wis nang surga tapi kekuatan makannya mek sak piring cilik pisan, nasi kucing pisan dimakan, ya buat apa masuk surga, ya kan? Nah, kayak begitu gampangannya. Nah, manusia Bapak Ibu akan diciptakan dalam penciptaan baru pada hari kiamat. Ini dulu sudah kita bahas. Sehingga dengan penciptaan baru ini kondisi-kondisi mereka menjadi berubah, baik kondisi jasad, pemikiran, dan kejiwaan. Wallahu ta'ala a'lam. Jasad jelas, kejiwaan jelas juga, enggak ada iri ya, semuanya satu hati kayak Honda begitu ya, semuanya satu hati, enggak ada cemburu, enggak ada marah, enggak ada jengkel, enggak ada iri, itu penduduk surga begitu. Pemikiran juga sama, mikirnya itu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berzikir, hanya bertasbih. Tetapi itu bukan sebagai takalif, bukan sebagai tanggungan Bapak Ibu, tapi sebagai suatu kebutuhan seperti nafas. Nah, jadi yang sekarang bernafas itu kesulitan enggak bernafas? Menganggap bernafas itu kesulitan enggak? Enggak kan? Jadi malah kita tuh kapanpun bernafas, tapi subhanallah ini kan sesuatu yang mesti kita syukuri Bapak Ibu, ada orang tuh enggak bisa bernafas. Yang kena COVID itu kan, ya Allah, ingin bernafas begitu susahnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan sehingga bisa bernafas dengan begitu mudah. Nah, tentang penciptaan baru ini Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah 61-62. Wa nushi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Jadi baru nanti. Nggih. Wa laqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun, dan sungguh kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama yaitu sekarang ini, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua. Jadi intinya nanti kaum mukminin ketika masuk surga Bapak Ibu, penciptaannya adalah sama seperti penciptaan ketika di dunia. Nggih. Halo Pak Agus, mana Pak Agus? Beda sama atau beda? Beda. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika memasukkan panjenengan semua Bapak Ibu ke dalam surga, itu dalam bentuk penciptaan yang baru. Beda, enggak sama seperti sekarang. Bayangkan berapa tingginya? 30 meter. Ini tiang ini sampai ke atas berapa meter ini? 10? 15? Dalam 15, berarti Masya Allah lebih tinggi antum semua nanti 30 meter ya, 60 hasta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, bersabda dalam hadis yang panjang dalam riwayat Muslim, tetapi potongannya beliau mengatakan begini: akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. Akhlak mereka seperti akhlak satu orang. Ala surati abihim Adam, bentuk mereka seperti bapak mereka yaitu Adam. Situ nadhiraan fis sama, 60 hasta ke langit. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan. Penduduk surga akan masuk dalam surga dalam kondisi jurdan, tidak berbusana, murdan, tidak berjenggot. Ka'annahum mukahhalun, ya. Jadi pelupuk mata mereka itu sangat hitam, seakan-akan mereka memakai celak. Jadi kuhal itu adalah celak. Abna'u thalathin wa thalathina sanah. Mereka anak-anak umur 33 tahun. Nah, dari hadis-hadis ini Bapak Ibu, kita mengambil kesimpulan bahwa seorang mukmin dalam surga kondisinya akan berubah. Tingginya berapa tadi? 60 hasta. Umurnya berapa? 33 tahun. Ini umur remaja, sangat muda dan berada dalam puncak kekuatan. Oke. Sementara bidadari ketika kita membaca tafsir surat An-Naba, wa kawa'ibat roba, itu loh. Gak usah artinya. Itu tafsirannya mereka itu berumur 15 tahun Bapak Ibu gitu. Masya Allah. Oke. Nah, dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang hadis sesuai dengan judul tadi. Yuqtal mu'minu fil jannati quwwata kadza wa kadza fil jima'. Seorang mukmin dalam surga diberi kekuatan ini dan itu dalam hal jima'. Qila, beliau ditanya, ya Rasulullah, awa yutiqu dzalik? Wahai Rasulullah, dia kuat tak gitu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yu'ta quwwata mi'ati rajul, dia diberi kekuatan 100 laki-laki. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, riwayat Tirmizi, sandak ngarang lho nggih. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, innar rajula min ahlil jannah, sesungguhnya setiap laki-laki penduduk surga, la yuqta quwwata mi'ati rajulin, akan diberi kekuatan 100 laki-laki, fil akal, dalam hal makan, wasyurbi, minum, wasyahwati, syahwat, hasrat, wal jima', dan jima'. Faqala rajulun minal yahud, maka seorang Yahudi berkata, ini ketika Nabi bersabda seperti ini, orang Yahudi itu juga mendengarkan gitu loh. Berarti tidak masalah sebetulnya kalau ada orang Nasrani, orang kafir ikut apa mendengarkan kajian, ikut sholat, yang mudah-mudahan dengan itu mereka mendapat hidayah. Faqala rajulun minal yahud, maka seorang laki-laki Yahudi berkata, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah. Loh, berarti kalau makan dan minum berarti harus membuang hajat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hajatu ahadihim, hajat setiap orang dari mereka, kotorannya maksudnya ya, arokun, hanya berupa keringat, yafidu, yang keluar, min jildihi, dari kulitnya, fa'idha batnuhu qad dhumura, setelah itu tiba-tiba perutnya menjadi kempis kembali, dhumura. Makanya kuda yang disiapkan untuk pacuan yang enggak boleh gemuk-gemuk itu kan al-mudhammar. Jadi penduduk surga itu makan minum itu kan ada hadisnya, mereka enggak apa, tidak berluda, tidak buang kotoran, tidak BAB, tidak BAK, ya kan? Nah, jadi yang keluar itu Bapak Ibu cuma keringat, itu pun baunya seperti apa? Seperti kasturi, Masya Allah. Kemudian ini tadi diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ahmad dalam Al-Musnad, hadisnya sahih. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anafdi ila nisa'ina fil jannati kama nufdi ilaihinna fid dunya. Apakah di surga kita akan menggauli istri-istri kita sebagaimana kita menggauli mereka di dunia? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ai walladhi nafsi biyadi. Benar, demi Rabb yang jiwaku ada dalam tangannya. Ini kata beliau, innar rajula la yufdi fil ghadatil wahidati ila mi'ati adra. Setiap laki-laki ya, dalam satu pagi, fil ghadatil wahida, dalam satu pagi, ngapunten ini saya baca, artinya itu menggauli 100 gadis perawan. Ini hadisnya ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Shaghir ya, dengan sanad yang sahih juga. Pengen masuk surga betul Bapak Ibu? Enggak pengen ya? Senantunya wae. Kemudian dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wah ini lebih, tapi ini hadis ya, saya menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma min ahadin yudkhiluhullahul jannah, tiada seorang pun yang dimasukkan Allah dalam surga, illa zawwajahullahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla menikahkannya dengan sintaini wasab'ina zawjah, dengan 72 istri. Sintaini minal huril ain, dua dari bidadari, wasab'ina, dan 70 lainnya, min mirathihi min ahlinnar, dapat warisan dari penduduk neraka. Jadi yang suaminya pada masuk neraka itu Pak, itu nanti istrinya kan enggak punya suami, diberikan kepada orang yang lebih banyak amalnya. Makanya jangan malas beramal, biar banyak warisannya nanti gitu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min hunna wahidatun ya, ma min hunna wahidatun, tidak ada seorang pun dari wanita itu, illa walaha qubulun syahiyun, kecuali memiliki kubul yang selalu lezat, walahu dzakarun la yansani, dan yang laki-laki memiliki dzakar yang tidak pernah capek. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya, saya hanya membacakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman ini, baik berupa makanan, minuman, buah-buahan, istana-istana, tenda-tenda, kamar-kamar, sungai-sungai, dan para bidadari, ini bukanlah seluruh kenikmatan gitu. Karena dalam pembahasan yang akan datang nanti pada bab-bab selanjutnya ini, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman akan disempurnakan dan dilengkapi ya. Dan sesungguhnya setiap amal yang kita persembahkan di dunia, panjenengan ketika sholat, ketika sedekah, ketika berzikir, ketika dizalimi orang, nggih, ketika apa lagi? Ketika ngalah, wis sing waras ngalah gitu kan. Nah, itu kan sering Pak, daripada gegeran wis ngalah wae lah pengrewangi wong gendeng gitu kan ya. Tapi gak usah ngomong gendeng gitu kan. Jadi intinya setiap amal yang kita persembahkan di dunia Bapak Ibu akan menjadi hina dan kecil di hadapan kemurahan Allah yang Maha Agung terhadap kaum mukminin dalam surganya yang kekal abadi. Makanya tiada perkara yang paling disesalkan penduduk surga kecuali apa? kecuali waktu-waktu berlalu yang tidak mereka gunakan berzikir. Karena zikir itu sesuatu yang sangat mudah, sangat ringan gitu loh. Dan pahalanya besar. Kayak alhamdulillah saja. Alhamdulillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tamla'ul mizan, itu pahalanya memenuhi timbangan. Kemudian dalam hadis ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada dunia dan selisihnya. Zikir toh, zikir itu kan enggak pakai pergi ke masjid, enggak pakai kita mengeluarkan uang kayak sedekah, enggak pakai pergi jauh-jauh ke Mekah misalkan, enggak pakai uyel-uyelan kayak pas tawaf. Tapi saya selama itu enggak pernah uyel-uyelan kok gitu kan ya. Kayak pas ngelempar jumrah itu enggak perlu begitu, Pak. Ya, enggak perlu dalam kondisi jinabat enggak menjadi masalah. Ya, jenengan sedikit terbuka auratnya misalnya enggak menjadi masalah. Tinggal selimutan gitu aja gitu kan. Baik berdiri, baik berjalan, baik pas leyeh-leyeh itu zikir itu mudah sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya kan? Subhanallah al-azim wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi. Besar sekali pahalanya. Nah ini kita tidak ngerti, Pak, sekarang. Ketika kita nanti tahu ya Allah tiba, kemurahan Allah dan pahala yang diberikan kepada kita dengan amal yang kita anggap remeh, ya. Itu ya Allah, biar kau kata tambah, ya Allah, biar gitu. Gitu, Pak, menyesal berada surga itu. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahih Muslim, "Inni ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah." Aku melihat seseorang itu bergelimang nikmat dalam surga. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa? Fi syajaratin yaqta'uha, gara-gara pohon di jalan dia potong, kana yu'dhin nas 'ala dhahri tariq, yang ganggu orang di jalan dipotong, Pak. Nggih. Itu dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada jegelongan, jenengan tutupi. Ada paku, jenengan jupuk dibuang biar tidak kena orang. Ada batu disingkirno. Itu iman itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat mensyukuri begitu. Makanya untuk perkara-perkara remeh jangan pernah diremehkan. Kita tidak tahu amal itu yang diterima Allah yang mana. Jangan-jangan yang remeh-remeh ini yang malah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah." Tiada sesuatu yang paling disesali penduduk surga illa ala sa'atin madat, kecuali atas waktu-waktu yang berlalu. La yadhkurullaha ta'ala fiha, yang tidak mereka gunakan untuk berzikir. Zikir, Pak, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ketika dari rumah itu ke masjid ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, masyaallah. Ya, yang menjadi masalah kita sering lupa itu pakai setan nih soalnya. Makanya disebutkan dalam kitab Ar-Ruh ya, karya Ibnu Qayyim rahimahullah itu, ada seorang ayah ditinggal mati putrinya. Terus ketemu dalam mimpi. Bapaknya bertanya, "Piye nak kamu di sana enak ta?" "Ya Allah, Pak, rupanya kita itu na'lamu wala na'mal," gitu loh. "Na'lamu wala na'mal." Kita ngerti tapi enggak kita amalkan. Iya. Kita ngerti keutamaan sholat duha, tapi jarang-jarang melakukan sholat duha. Kita ngerti keutamaan baca Quran, ya. Kayak zikir tadi kita sering lupanya, Pak. Makanya kita harus sering-sering kumpul orang-orang sholat, sering-sering mendatangi kajian itu biar ingat terus gitu loh. Nah kita ketika di kantor, kadang rekan kita tidak sholat, kadang wong kafir, kadang kodok muslim tapi bagasannya dunyoto. Nah gitu kajiannya sebulan sekali bes oleh iling opo gitu kan. Padahal manusia itu kan apa disebut innal insana lafi khusr, manusia itu semuanya dalam kondisi merugi. Dan al insan itu kan dari kata nisyan, suka lupa gitu loh. Makanya pada akhir ayat apa akhir surat dari al asr itu kan watawasau bil haqqi watawasau